الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata al-Imam al-Muhaddis محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رفع اليدين mengangkat kedua tangan. Siapa yang masih kelihatan giginya? رفع اليدين mengangkat kedua tangan, yaitu di dalam salat. Yang dimaksud oleh beliau bahwa mengangkat kedua tangan di dalam salat pada tempat-tempatnya merupakan salah satu amalan salat yang disyariatkan. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbiri wa taratan ba'dat takbiri wa taratan qablahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengangkat kedua tangannya di dalam salat, kata beliau, ada tiga keadaan. Terkadang beliau mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir Allahu Akbar, sambil kedua tangannya diangkat. Ini keadaan yang pertama. Kata beliau, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasa'i. Wa taratan ba'da at-takbir. Dan keadaan yang kedua, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setelah takbir. Jadi dia mengucapkan takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar, lalu mengangkat kedua tangannya. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Wa taratan qablahu, dan terkadang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sebelum takbir. Jadi mengangkat kedua tangan mendahului takbir. Diangkat kedua tangan, setelah itu mengucapkan Allahu Akbar. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Tamam, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya, dan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Jadi saya ulangi kembali bahwa hadis tentang mengangkat kedua tangan bersamaan dan takbir ini dalam riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Kemudian hadis mengangkat kedua tangan setelah takbir ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Dan hadis tentang mengangkat kedua tangan sebelum takbir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Wa kana yarfa'uhuma mamdudat al-asabi'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kedua tangannya, mamdudat al-asabi', dalam keadaan jari jemarinya ini membentang, jadi tidak tertutup, tidak digenggam, tapi dibentangkan, telapak tangan terbuka. La yufarriju bainaha wa la yudhummuha. Beliau tidak merenggangkan di antara jari jemari itu, Tidak tahu. Allah. Tidak. Wala yadhummuha, tidak pula terlalu dirapatkan. Allah. Tapi biasa. La yufarriju bainaha wala yadhummuha. Ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Ibn Khuzaimah, Tammam, Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Mankib, sejajar dengan kedua pundaknya. Sebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i, wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadi bihima furu'a udhunayhi. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bagian kedua telinganya, dari agak tinggi sejajar dengan kedua telinganya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Demikian yang disebutkan oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang hukum-hukum yang menjelaskan tentang mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Dari apa yang beliau terangkan ini, ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita bahas kaitannya dengan mengangkat kedua tangan di dalam sholat. Bahwa mengangkat kedua tangan di dalam salat merupakan hal yang disyariatkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya pada saat beliau memulai salatnya, yaitu pada takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, pada saat beliau bertakbir untuk ruku'. Yang ketiga, pada saat beliau bangkit dari ruku'. Sambil mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Dan yang keempat, pada saat bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Empat tempat ini telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya apabila beliau membuka salatnya, apabila beliau membuka salatnya, yakni takbiratul ihram, dan apabila beliau bertakbir untuk ruku', tempat yang kedua. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau juga mengangkat kedua tangannya, tempat yang ketiga, sambil beliau mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sekali lagi, siapa yang kelihatan ngobrol, Ustaz suruh berdiri. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ, dan beliau tidak melakukan hal itu ketika sujud. Jadi dalam hadis ini disebutkan tiga tempat mengangkat tangan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar idza dakhala fi shalati kabbara wa rafa'a yadayhi, apabila beliau memasuki amalan salat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, dan ketika beliau rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama min ar-raka'atain rafa'a yadayhi, dan ketika beliau bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Dan Ibnu Umar menyandarkan riwayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar ini menyebutkan empat tempat di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam biasa mengangkat kedua tangannya. Demikian pula dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata beliau, ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, aku orang yang paling mengerti dari kalian tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu Abu Humaid As-Sa'idi menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yarfa'u yadayhi hatta yuhadiya bihima mankibayhi, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila berdiri untuk mengerjakan salat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, hingga sejajar dengan kedua bahunya. Nah, kenapa tertawa? Hingga sejajar dengan kedua bahunya. Thumma yukabbir hatta yaqirra kullu 'adbin fi mawdhi'ihi mu'tadilan. Kemudian beliau bertakbir sehingga setiap tulang itu lurus berada pada tempatnya. Thumma yaqra'u thumma yukabbiru fa yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibayhi. Lalu beliau membaca, lalu beliau bertakbir, lalu mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, yaitu takbir untuk rukuk sambil mengangkat kedua tangan. Thumma yarka'u, lalu kemudian beliau rukuk dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Lalu beliau tenang. Iktidal lurus. Fala yasubbu ra'sahu wa la yuqni'. Beliau tidak merendahkan kepalanya dan tidak pula meninggikan kepalanya, namun sejajar dengan punggungnya. Ini nanti akan kita terangkan. Thumma yarfa'u ra'sahu fa yaqulu sami'allahu liman hamidah. Thumma yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya mankibayhi. Lalu beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Jadi tiga tempat. Lalu beliau mengatakan, thumma idza qama min ar-raka'ataini kabbara wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibayhi. Lalu kemudian beliau berdiri dari dua rakaat, yakni rakaat yang kedua, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Walhasil dari hadis-hadis yang sahih ini, ma'asyara ikhwan rahimakumullah, jelas sekali bagi kita bahwa yang sahih dari pendapat para ulama disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada empat tempat ini: takbiratul ihram, takbir untuk ruku', tasmi' sami'allahu liman hamidah, Demikian pula ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Berkata Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, ajma'atil ummah ala istihbab raf'il yadayni 'inda takbiratil ihram wa ikhtalafu fi ma siwaha. Telah sepakat umat ini tentang dianjurkannya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, dan terjadi perselisihan ulama pada tempat-tempat yang lain. Jadi secara umum para ulama sepakat dalam hal mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram. Adapun takbir ketika ruku' dan ketika i'tidal mengangkat kedua tangan dan ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga, ini diperselisihkan oleh para fuqaha. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, la na'lamu khilafan fi istihbab raf'il yadayn 'inda iftitahis shalah. Kami tidak mengetahui ada perselisihan para ulama tentang dianjurkannya mengangkat kedua tangan ketika membuka salat. Jadi dalam hal membuka salat takbiratul ihram, secara umum para ulama tidak terjadi khilaf tentang disyariatkannya. Yang terjadi khilaf tentang hukum mengangkat tangan pada takbiratul ihram, antara pendapat jumhur yang mengatakan sunnah mustahabbah, dengan pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ada sebagian para ulama berpendapat wajibnya, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Abu Hasan Ahmad bin Sayyar Al-Marwazi dari kalangan Syafi'iyah. Ia berpendapat wajibnya, dan bahkan dia mengatakan barang siapa yang tidak mengangkat kedua tangannya pada takbiratul ihram, la tasihhu salatu, tidak sah salatnya. Namun jumhur mayoritas para ulama berpendapat sunnah. Apabila seseorang mengangkatnya, maka dia telah mengamalkan sunnah. Namun dia, jika dia meninggalkan, maka jumhur ulama menganggap bahwa tidak mengapa, namun menyelisih sunnah. Menyelisihi sunnah. Dan sebagian para ulama menukilkan ijma' dalam hal ini. Lalu bagaimana dengan mengangkat kedua tangan pada posisi-posisi yang lainnya, yaitu ketika ruku', ketika i'tidal, dan ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga? Dalil dan telah kita sebutkan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma raf'ul aidi 'inda ruku'i wa 'inda ar-raf'i bimithli raf'iha 'inda al-istiftah fadhalika mashru'un biittifaqil muslimin. Adapun mengangkat kedua tangan ketika ruku' dan ketika bangkit dari ruku' seperti ketika membuka salatnya, ini merupakan amalan yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dan dinukil dari mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan yang setelahnya. Dan At-Tirmidzi menukil dari Ibn Umar, Ibn Abbas, Jabir, Anas bin Malik, Ibn Zubair, Abu Hurairah, dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Dan dari kalangan tabi'in, di antaranya Tawus, Atta', Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Salim bin Abdillah, Sa'id bin Jubair, Nafi', dan yang lainnya. Dan seterusnya disebutkan oleh Al-Auza'i rahimahullah, ajma' alaihi ulama'ul Hijaz wa Syam wal Basrah, bahwa ulama' Hijaz, Syam dan Basrah, mereka sepakat tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan bukan hanya pada saat takbiratul ihram, namun pada saat rukuk dan bangkit dari rukuk. Adapun dalam mazhab Al-Hanafiyah, sebagian dalam mazhab Al-Hanafiyah mereka berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan di dalam sholat itu hanya satu kali saja, yaitu pada saat takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram dia mengangkat kedua tangannya. Untuk ruku dia tidak mengangkat kedua tangan. Bangkit dari ruku dia tidak lagi mengangkat kedua tangannya. Jadi hanya sekali saja. Ini dalam mazhab Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri dan yang bersama mereka dari Ahlul Kufah, dan mereka berpegang kepada hadis-hadis, namun hadis tersebut tidak satupun yang sahih, bahkan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkan yang mengangkat kedua tangan pada posisi-posisi yang telah kita sebutkan. Oleh karenanya Muhammad ibn Waddah rahimahullah taala beliau mengatakan al ahadith allati turwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi raf'il yadayn thumma la ya'udu dha'ifatun kulluha. Hadith-hadith yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengangkat kedua tangan pada pertama kali lalu tidak mengulangi, seluruhnya hadith-hadith yang lemah. Seluruhnya hadith-hadith yang lemah disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Waqi'. Jadi Waqi' menceritakan ketika aku mengerjakan salat di salah satu masjid di Kufah, lalu di masjid itu ada Abu Hanifah rahimahullah, dia salat, dan di sampingnya ada Ibnu al-Mubarak, Abdullah Ibnu al-Mubarak juga sedang salat. Abdullah Ibnu al-Mubarak beliau ketika mengerjakan salat beliau mengangkat kedua tangannya pada takbiratul ihram, ketika rukuk beliau mengangkat, bangkit dari rukuk beliau mengangkat lagi kedua tangannya. Abu Hanifah tidak. Abu Hanifah hanya mengangkat kedua tangannya pada kali pertama takbiratul ihram. Mereka salat berdampingan. Ketika mereka selesai salat, maka Abu Hanifah mengatakan kepada Abdullah bin al-Mubarak, ya Abu Abdurrahman, ra'aituka tukthir raf'al yadayn, aradta an tatir? Wahai Abu Abdurrahman, aku melihat kok kamu sering kali mengangkat kedua tangan. Kamu mau terbang ya? Mau terbang ya gitu. Hah? Dikit angkat kedua tangan. Mau rukuk ngangkat lagi. Bangkit dari rukuk ngangkat lagi. Kamu mau terbang ya? Kata Abu Hanifah. Kata Abdullah bin al-Mubarak kepada Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, qad ra'aituka tarfa' yadayk hina iftatahta as-salah faratan tatir. Wahai Abu Hanifah, saya juga melihat kamu mengangkat kedua tanganmu ketika membuka salat. Berarti kamu juga mau terbang. Berarti sama maksudnya. Saya juga mau terbang. Kamu juga mau terbang. Karena kamu mengangkat kedua tanganmu ketika membuka salat. Maka Abu Hanifah pun diam. Kata Waqi' rahimahullah taala, fama ra'aitu jawaban akhsar min jawabi Abdullah li Abi Hanifah. Aku tidak melihat ada sebuah jawaban yang lebih ringkas tapi jitu daripada jawabannya Abdullah bin Mubarak kepada Abu Hanifah. Diriwayatkan pula dari Sufyan bin Uyainah. Kalau tadi antara Abu Hanifah dengan Abdullah bin Mubarak, alhamdulillah tidak terjadi tahzir-tahziran. Berselisih masalah mengangkat kedua tangan. Kata Sufyan bin Uyainah, kan al-Auza'i wa al-Thawri bi Mina. Suatu ketika al-Auza'i, imam Abu Amr dan Sufyan al-Thawri di Mina. Maka al-Auza'i mengatakan kepada Sufyan al-Thawri, karena Sufyan al-Thawri pendapatnya seperti Abu Hanifah, mengangkat kedua tangan hanya pada kali pertama, pada takbiratul ihram. Maka Al-Auza'i mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Lima la tarfa'u yadayka fi khafdir ruku' wa raf'i?" Mengapa engkau tidak mengangkat kedua tanganmu ketika turun untuk ruku' dan ketika bangkit dari ruku'? Maka Sufyan Ats-Tsauri membacakan hadis yang mengatakan, "Haddatsana Yazid bin Abi Ziyad," telah memberitakan kami Yazid bin Abi Ziyad. Terus dia menyebutkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika membuka salatnya, "Tsumma la ya'ud." Kemudian beliau tidak lagi mengulangi. Kata Al-Auza'i rahimahullah, "Bukankah Az-Zuhri telah meriwayatkan kepadamu? Rawalaka Az-Zuhri." Zuhri telah meriwayatkan kepadamu. Zuhri imam. An Salim an Abi. Dia meriwayatkan dari Salim, Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya Abdullah bin Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan bukan hanya di tempat yang pertama, tapi juga ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Wa tu'aridni bi Yazid, rajulun dha'iful hadis. Lalu engkau melawan aku dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Yazid, padahal Yazid adalah seorang perawi yang lemah riwayatnya. Lemah riwayatnya. Kamu tahu ada riwayat Zuhri dari Salim, dari Abdullah bin Umar. Kok kamu mengambil riwayat Yazid bin Abi Ziyad, padahal dia perawi yang dhaif. Wa hadithuhu mukhalifun lis sunnah, dan hadisnya menyelisih sunnah. Hadis-hadis yang sahih. Fahmarra wajhu Sufyan, memerah wajahnya Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri memerah. Ya. Maka berkata Al-Auza'i, "Ka'annaka karihta ma qult." Sepertinya kamu tidak suka ya apa yang aku sampaikan kepadamu. Kamu tidak suka ya? Kata Sufyan, "Na'am." Dia. "Na'am." Kata Al-Auza'i, "Qum bina ila al-maqam nalta'in. Ayyuna 'ala al-haq." Kalau begitu, ayo kita ke makam Ibrahim, kita mubahalah. Saling melaknat. Siapa yang berada di atas al-haq? Luar biasa ini. Qala fatabassama Sufyan lamma ra'ahu qad ihtadda. Ketika melihat Al-Auza'i ini betul-betul serius, ya, maka tersenyumlah Sufyan ketika melihat beliau. Subhanallah. Para ulama ikhwan, mereka orang yang begitu mudahnya untuk menerima hadis. Apabila telah sampai kepada mereka hadis Rasulullah SAW dan mereka meyakini kesahihannya, maka mereka begitu cepatnya kembali kepada al-haq. Begitu cepatnya mereka merujuk kepada kebenaran. Walhasil dari apa yang kita sebutkan bahwa hadis-hadis Nabi SAW menetapkan disyariatkan yang mengangkat kedua tangan bukan hanya pada saat pertama kali, namun juga pada saat ruku, bangkit dari ruku dan bangkit menuju rukat yang ketiga. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.